yang terjadi pada keluarga Thabit bin Qais bin Syammas, yang dia dihulu oleh istrinya, kalau tidak salah namanya Jamilah. Ya, maka Jamilah dan akad nikah yang dulu terjadi, maharnya adalah kebun kurma. Maka Jamilah melapor kepada Nabi, mengatakan saya tidak ingin melanjutkan pernikahan. Nabi katakan, apakah engkau mau kembalikan kebun kurma yang dulu jadi mahar pernikahanmu? Maka Jamilah mengatakan, iya saya mau. Kemudian Nabi katakan kepada Thabit bin Qais bin Syammas, wahai Thabit, terimalah kebunnya dan jatuhkanlah. Kemudian summa taliqha tatliqatan, dan jatuhkanlah talak kepadanya satu kali talak. Ya, kemudian Thabit menerima ikrar pengembalian kebun. Kemudian Thabit bin Qais bin Syammas menjatuhkan talak pada istrinya. Nah, ini jika khulunya adalah khulu sukarela. Kemudian ada pembahasan, bolehkah suami dipaksa untuk menerima khulu? Apakah boleh suami dipaksa untuk menerima khulu, sehingga nanti teknisnya pihak pengadilan memaksa suami, mengharuskan suami dan memaksanya untuk menjatuhkan talak setelah khulu diajukan oleh pihak perempuan atau pihak istri. Nah, ulama berselisih pendapat tentang hukum ikrah atau pemaksaan untuk khulu. Suami dipaksa untuk menerima khulu. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, boleh adanya pemaksaan, boleh adanya pemaksaan dalam khulu. Dan dan yang terjadi di untuk kemudian skema gugat cerai di PA di pengadilan agama di tempat kita, ya ini derivat dari hal ini. Jadi bentuk pemaksaannya bisa saja pihak suami dihadirkan, atau kemudian suami tidak hadir, kemudian secara sepihak pengadilan agama memaksa suami untuk menerima khulu. Kemudian dengan pihak pengadilan agama menyatakan khulu itu sah. Itu. Ya, berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh penanya, ya kalau memang istri itu sulit menerima, kesadaran-kesadaran suami, minta maaf suami juga tidak diterima, ya. Maka seandainya ini dipaksakan untuk lanjut, itu keadaannya juga tidak nyaman. Karena ya, istri tidak menerima permintaan maaf suami dan perbaikan suami. Gitu. Ya, maka wallahu ta'ala a'lam, mungkin berpisah adalah jalan yang terbaik. Dari sini kemudian dipetik hikmahnya, dan bahwasannya pernikahan itu membutuhkan kedewasaan, membutuhkan akal, dan mengedepankan akal dan mempertimbangkan jauh ke depan. Dan di antara bentuk kedewasaan adalah mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan-perbaikan semaksimal mungkin. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim, maksudnya kita sudah berada di sesi yang kedua ya, yaitu sesi interaktif.